Ini spesial untuk saudara-saudara saya di sebelah sana. Dua jari tetap diangkat, damai ya. Tolong dibantu ya, dua jari coy. Hei, yang sebelah sana juga tolong diangkat. Hei, bawasannya damai itu indah. Saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu, ternyata namamu Munaro. Hey, coba Munaro, Bang Oji datang, diangkat kita damai. Yo, one, two, three. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan ini aku tahu namamu, ternyata namamu Munaro. Semua Munaro, Bang Oji mengenalmu. Blokin dong, blokin dong. Dan kini aku tahu namamu, ternyata namamu Saklondo. Hey, Munaro, Bang Oji datang. Prep, prep, prep, prep, prep, prep. Munaro, Bang Oji datang. Prep, prep, prep, prep, prep. Bang Oji datang, brep brep brep brep brep brep.